Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bismillah. Qala asy-syari rahmatullah ta'ala alaih. Fa'in kulta idha awjaba jumhuru hadfal khabari ba'da lawla da'iman wa innahu wa annahu la yudhkar aslan fama yajibuna bihi amma ja'a fama yajibuna bihi amma ja'a fihi al-khabaru musbatan nahu lawla zaidun salamana ma salima qultu awjabu fi mithli hadha ja'l al-qawl al-muqayyad mubtada'an fa yuqalu lawla musalamatu zaidin iyana ay mawjuda ma salima wa amma al hadith al sabiq fa ajabu anhu bi anna hadhihi riwayat lam tathbut bi hadha al lafz min tariqin sahih wal riwayat al mashhurah lawla anna qaumaki hadith ahdin bi kufrin walaula hadathani qaumiki wa ala hadhihi ar-riwayat as-sahihati la ishkala fi dhalik wal mas'alatu ath-thaniyatu an yakuna al-khabaru waqi'an ba'da al-qasam as-sarih wa huwa ma yu'lam bi mujarradi lafdhihi qawlun natiqi bihi muqsiman li kauni dhalika al-lafad la yustamal illa fil qasam annahu la amruka innahum bi fathi al-ain min amir ar-rajuli bi kasri al-mim idha aasha zamanan tawilan thumma istu'mila fil qasami muradan bihi al-haya ay wa hayatika ya Muhammad innahum ay kufar Quraysh ala fi sakratihim ya'mahun wa irabu allam lamul ibtida wa amr mubtada wa alamatu rafihi dhamm akhirih wal kafu dhamim muttasilun fi mahalli jarrin bil idafati wa huwa sarihun fil qasami wa khabaruhu mahdhufun qaddarahu al musannif bi qawli ay la amruka qasmi wa innama hudifa lidalalati amruka alay wa wajaba li saddi jawab al qasmi ma saddahu wa min al qasmi al sarih aymanullah la af'alanna ay aymanullah yamini aw qasmi fa kharaja ghayru al sarih annahu ahdallahi la af'alanna ahdullahi la af'alanna fa innahu la yajibu hadful khabari ba'dahu li anna ahdallahi ghayru mulazimin lil qasami idh yusta'malu fi ghayrihi annahu ahdullahi yajibu al wafa bihi wa la yufhamu minhu al qasamu illa bi dhikril al muqsam alayh. Kemudian fa in qulta idza awjaba al jumhuru hadza al khabari ba'da lawla da'iman wa annahu la yuzkar aslan fama yujibuna bihi amma ja'a fil khabar amma ja'a fihi al khabaru musbatan nahwu lawla zaidun salamana ma salima. Jika kamu bertanya, apabila jumhur, idza itu apa i'rabnya idza? Idza zarf zaman lima istiqbal wa fihi makna syarat. Padanya ada makna syarat. Mabni ala sukun fi mahali nasbin. Zarf. Terus mana? Dan dia mudhaf. Jumlah yang setelahnya adalah apa? Jumlah fi'liyah fi mahali jarin mudhafun ilaih. Dia idza disebut juga dengan khafidun li syartih wa mansubun bi jawabih. Jadi idza itu mengkhafidkan syaratnya yang setelahnya aujaba jumlah fi'liyah dan dia dinasobkan bukan oleh syaratnya tapi oleh jawabannya. Oleh jawabannya fama itu. Fa in qulta, apabila kamu bertanya, idza aujabal jumhuru hadzal khabar, apabila jumhur mengharuskan membuang khabar setelah laula selamanya dan bahwasanya tidak boleh khabar itu disebutkan sama sekali, lantas bagaimana jawaban mereka dengan ya jumlah yang di dalamnya ada khabar yang ditetapkan, dengan satu jumlah kalimat yang di dalamnya ada khabar disebutkan khabarnya, bagaimana jawabannya? Contohnya laula zaidun salamana ma salima, seandainya Zaid tidak mau berdamai dengan kami, niscaya dia tidak akan bisa selamat. Di sini disebutkan khabarnya, disebutkan. Sedangkan madhabnya jubur bagaimana? Yang namanya khabar laula harus dibuang dan harus berubah apa? Kaun yang am. Lantas bagaimana dengan jumlah ini? Laula zaidun salamana ma salima, ini adalah kalam yang fasih, ucapannya mereka orang Arab. Laula zaidun salamana ma salima. Ya, bagaimana cara menjawabnya gitu? Bisa dipahami enggak nih? Hah? Iskalnya? Paham? Qultu aujabu fi mitli hadha ja'ala al-kaunil muqayyadi mubtada'an. Saya jawab bahwasanya mereka jumhur mengharuskan pada contoh semisal ini untuk menjadikan al-kaun yang al-kaun al-muqayyad, ya, kejadian yang sifatnya muqayyad tertentu, yaitu khabarnya salah mana. Mereka mengharuskan pada contoh yang seperti ini untuk menjadikan al-kaun al-muqayyad, mana di sini al-kaun al-muqayyadnya? Fala mana? Sebagai mubtada. Ya, dijadikan sebagai mubtada, bukan sebagai khobar. Lantas bagaimana takdirannya? Fayuqol, maka dijawab, takdirannya adalah laula musalamatu zaidin iyana. Laula musalamatu zaidin iyana. Salama, masalahnya apa? Musalama, salama yusalimu musalamatan. Ya kan? Apalagi yang semisal ini? Daraba yudaribu mudarabatan. Itu masdarnya apa? Wazan fa'ala. Laula musalamatu Zaidin iyana. Seandainya Zaid tidak mau berdamai dengan kami, ya. Khabarnya mana? Ya, khabarnya berarti kaun yang am. Ini selaras dengan pendapatnya apa? Jumhur, ya kan? Khabarnya maujudatun. Laula musalamatu Zaidin, khabarnya mahdhuf, yaitu mawjudah. Iya. Sehingga enggak bertentangan. Contoh ini dengan apa? Mazhabnya jumhur yang senantiasa mereka mengharuskan khabarnya laula berupa apa? Kaun yang am dan harus dibuang. Ya, ditakwil. Gitu. Laula musalamatu Zaidin iyana mawjudatun. Laula musalamatu Zaidin ya, iyana mawjudah. Ma salima, niscaya dia tidak akan selamat. Bisa dipahami nih cara menjawabnya? Jadi ketika ada di sana, ya, khobar yang berupa kaun yang muqayyad dan disebutkan, itu dijadikan khobar tersebut sebagai apa? Mubtada. Ditakwil kepada masdar. Wa amal hadithu sabiq, fajabu anhu bi anna hadhihi riwayata lam tathbut bi hadha lafzi min tariqin sahihin. Adapun hadith yang telah lalu, laula qawmuki hadithu ahdin, hadis yang telah lewat ini dijawab oleh mereka bahwasanya riwayat yang datang dengan lafaz seperti ini tidak sabit, tidak sahih. Ya. War riwayatul masyhuratu laula anna qaumaki hadits wahdin. Adapun riwayat yang masyhur adalah dengan lafaz laula anna, ada ananya. Anna huruf apa? Harfu nasbin wa taukidin wa masdarin. Iya. Bisa melebur. Ya, jumlah yang setelahnya menjadi masdar. Kalau dikatakan yu'jibuni anna Zaidan ya qaimun, takdirannya apa takwilannya? Yu'jibuni anna Zaidan qaimun. Yu'jibuni ya qiyamu Zaidin. Tadi yu'jibuni anna Zaidan apa? Qaiman tadi. Ya, yu'jibuni anna Zaidan qaimun. Takdirannya apa? Yu'jibuni qiyamu Zaidin. Jadi melebur dengan istilahnya menjadi master. Ya. Laula anna qaumaki hadithu ahdin. Seandainya bukan karena kaummu hadithu ahdin. Ya. Hadithu ahdin. Baru keluar dari masa-masa kekufuran. Nah itu. Walaula. Ya, di sini takdirannya adalah. Walaula hadasani qaumiki. Ya. Takdirannya. Hadasani qaumik, Ya. Atau hadatsati qaumik sama. Antum bisa takdirkan masdarnya hadatsani atau hadatsati sama. Ya. Wa ala hadhihi riwayati sahihah la isykala fi dzalik. Maka berdasarkan riwayat yang sahih ini tidak ada isykal, tidak ada masalah dengan hadis ini. Tetap di situ khabarnya adalah apa? Ya? Adalah kaun yang mahdzuf. Takdirnya apa? Iya. Apa? Maujud. Iya, maujudun. Ataupun hasilun. Ya, semakna dengan itulah. Dari kaun yang am. Sampai di sini sudah difahami? Jadi hari tadi laula anna qaumiki hadithu ahdin itu menurut mazhabnya jumhur bahwasanya khobarnya tetap apa? Mahdzuf. Ditakwil dari kaun yang khusus yang disebutkan di sini. Takdirnya apa? Laula anna gitu kan. Laula anna apa? Annanya gue disebutkan karena sudah dilebur menjadi masdar ya kan. Laula hadatsanu apa? Qaumik likufrin. Laula hadatsan qaumik. Laula hadatsatu qaumik sama. Iya. Adapun kalau kita ambil mazhabnya mereka Ibnu Malik, Furman, wa Syalubin, maka i'rabnya bagaimana? Hadithu sebagai apa? Khobar. Ya silakanlah. Antum mau milih yang mana? Yang penting antum punya hujah. Iya kan? Mau mazhabnya jumhur? Mudah. Enggak usah tafsil-tafsilan lagi. Pokoknya yang namanya khobarnya laula, ya harus apa? Kaun'am. Dan harus apa? Mahdzuf. Gitu. Kalau ada di situ secara zahir disebutkan khobarnya berupa apa? Kaun yang muqayyad. Maka ditakdirkan dengan masdar. Ditakwil dengan apa? Masdar. Bisa dipahami ini? Iya. Sekarang coba bikin. Laula zaidun qaimun. Ya. Makumtu misalkan. Apa takdirnya? Kalau menurut mazhab jumhur. Laula zaidun qaimun makumtu. Takdirnya apa? Menurut jumhur. Laula qiyamu zaidin hasilun. Takdirnya ya kan? Makum tu. Adapun kalau kita ambil madhabnya yang sebelumnya Ibnu Malik, Warumani, Asy-Syalubi, ya kita jadikan itu apa? Qaimun sebagai khobar. Wal mas'alatu tsaniyah. Kemudian masalah yang kedua dari apa ini? Dari wajibnya membuang khobar. Setelah yang pertama yaitu apa? Pertama? Setelah laula. Ya. Jadi tempatnya kedua setelah laula dari wajibnya khobar dibuang adalah an yakunal khobaru waqi'an ba'dal qasamin sharih, yaitu ketika khobarnya jatuh setelah qasam yang sharih. Di sini disebutkan maknanya ataupun maksudnya wa huwa ma yu'lamu bi mujarrari lafdhihi kaunu natiqi bihi muqsiman likauni dzalikal lafdhi la yusta'mal illa fil qasam, yaitu qasam sharih adalah qasam yang yu'lam, bisa diketahui dengan sekedar melihat lafadznya. Ya, diketahui apa? Kaunun natiq. Di sini kaun sebagai apa i'rabnya? Kaun i'rabnya apa? Naibul fa'il dari yu'lam. Jadi qasam sharih adalah qasam yang diketahui ya dengan sekedar lafadznya, diketahui kaunun natiq bihi. Keberadaan si pengucap tadi dalam keadaan dia bersumpah. Ya. Jadi hanya dengan melihat lafadznya diketahui bahwasanya si pembicara ini menghendaki sumpah. Ya. Kenapa likauni dzalika al-lafzi la yusta'mal illa fil qasam? Hal ini dikarenakan bahwasanya lafadz yang diucapkan oleh an-natiq tadi tidaklah digunakan kecuali pada qasam. Dipahami enggak nih kalimat? Jadi al-qasam as-sharih adalah qasam ataupun sumpah yang bisa dibaca, bisa diketahui dengan melalui lafadznya, bisa diketahui bahwasanya si pembicara ini menghendaki sumpah. Kenapa? Karena lafadz yang digunakan tidaklah digunakan kecuali untuk sumpah gitu. Contohnya la'amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Bi fathil 'ain dengan menfathah 'ain. La'amruk ya. Min amira ar-rajulu, dari kata amira ar-rajulu. Amira ar-rajulu bikasra bikasril mim, dengan mengkasrah mimnya amira ya. idza asha zamanan tawila, apa itu makna amira? Yaitu idza asha zamanan tawila, jika orang tadi hidup di waktu yang lama ataupun panjang umurnya, dikatakan amira ar-rajul, berarti dia umurnya panjang. Tsumma stu'mila fil qasami muradan bihil hayah, kemudian ya dia amira ini digunakan pada sumpah dan dikendaki dengannya makna al-hayah, kehidupan. Maka maknanya la amruk adalah ai wa hayatika ya Muhammad. Ya, demi umurmu wahai Muhammad. Innahum, yaitu bahwasanya mereka kaum kufar Quraisy, la fi sakratihim ya'mahun. Dalam kemabukan mereka buta. Ya. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya alam lamul ibtida. Ya, faedahnya li taukid. Lamul ibtida li taukid. Ya. Amr mubtada wa alamatu rafihi dhammu akhirih wal kaf dhamirun muttasil fi mahalli jarin bil idhafah wa huwa, dan dia amr sharihun fil qasam, ini jelas digunakan untuk qasam katanya. Sebagai ulama mengatakan bahwasanya amr la amruk itu bukan untuk qasam. Kenapa? Karena qasam sudah tertentu apa huruf-hurufnya, ya kan, wallahi billahi wawu badan tak, ya. Mungkin kandungannya saja. Sehingga kalau seseorang mengatakan la'amri ataupun la'amruka ditujukan kepada makhluk, maka ini tidak mengapa karena beda dengan khosam dengan wawu dan badan tak. Ya. Nanti silakan cek, itu ada penjelasannya dari Syekh bin Baz terkait dengan la'amruk. Ya, sering kita dapati kan ucapannya seseorang gitu, dan diucapkan juga oleh para sahabat juga, arahnya bukan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya bukan untuk qasam al-lam. Ya, ataupun kalaupun mengandung makna qasam tapi tidak seperti wawu badan ta, maksudnya beda. Wa i'rabu al-lam lamul ibtida, dan i'rabnya lam adalah lamul ibtida. Amr mubtada wa alamatu rafihi dhammu akhiri wal kaf dhamirun muttasil fi mahalli jarin bil idhafah wa huwa sharihun fil qasam, dan di sini katanya amr jelas di sini digunakan untuk qasam. Wa khabaruhu mahdhufun, khabarnya dia amr mahdhuf, qaddarahu al-musannif bi qawli, khabarnya ditakdirkan oleh musannif dengan ucapannya ai la'amruka qasami. Ya, la'amruka qasami, demi hidupmu qasami, saya bersumpah. Wa inna ma hudhifa lidalalati amrik 'alaih, kenapa di sini dibuang khabarnya yaitu qasami, bahkan wajib untuk dibuang? Lidalalati amrik 'alaih, karena amr sudah menunjukkan makna qasam sehingga tidak perlu disebutkan. Nah itu. Kenapa kemudian wajib pembuangannya tidak jawazan? Wa wajaba li saddi jawabil qasami masaddah. Di sini pembuangannya sifatnya wajib karena jawabul qasam. Apa jawabul qasamnya dalam ayat ini? Innahum la fi sakratihim ya'mahun. Jawabul qasam ini menempati posisi apa? Menempati posisi khabar yang dibuang. Iya. Li saddi jawabil qasam masaddah. Ya, karena jawabul qasam sudah menduduki posisi khobar. Ya. Wa minal qasam as-sarih, dan di antara contoh yang lain dari qasam sumpah yang sarih tidak mengandung makna yang lain kecuali hanya untuk qasam adalah aymanullah laf'alanna. Ya, maknanya sama. Aymanullah laf'alanna. Ay aymanullah yamini. Demi Allah sumpahku gitu kan. Al-qasami fa kharaja, maka dengan ucapan ini yaitu apa? Al-qasam as-sharih, keluar al-qasam ghairu sharih, qasam yang tidak sharih, tidak jelas-jelas untuk qasam, masih yahtamil ma'nan akhar, memungkinkan makna yang lain. Contohnya ahdullah la fa'alanna, demi Allah saya akan mengerjakannya. Sesungguhnya dia ahdun la yajibu hadzul khabar ba'da, ataupun sesungguhnya dia apa itu kembali ke mana, innahu al-qasam ghairu sharih, qasam yang ghairu sharih la yajibu hadzul khabar ba'da, tidak wajib untuk membuang khabar setelahnya. Kenapa? Li anna ahdallah ghairu mulazimin al-qasam, karena ahdullah itu tidak menetapi makna qasam. Iz yusta'mal fi ghairi, dikarenakan ahdun kadang digunakan untuk makna yang lain bukan qasam. Beda dengan aymanullah, ya, dan yang lainnya. Contohnya, contoh penggunaan ahdun untuk makna yang lain yang itu selain qasam adalah ahdullahi yajibul wafa, ya kan? Janji Allah wajib ditunaikan. Di sini mengandung makna qasam enggak? Tidak ada. Nah, kalau seperti ini berarti qasam ghairu sharih. Kalau seperti ini kondisinya bagaimana? Maka tidak wajib membuang apa? Khobarnya. Boleh ditambahkan, boleh dibuang. Wala yufham minhu al-qasam. Dari contoh ini, ahdullah yajibul wafa, tidak difahami adanya makna qasam pada ahdun. Illa bidzikril muqsam alaih. Ataupun tidak difahami ada makna qasam pada ahdun, kecuali kalau disebutkan muqsam alaih, sesuatu yang disumpahinya. Seperti tadi, ahdullahi laf'alanna. Ada sesuatu dari apa yang disumpah yang disebutkan, yaitu al-fi'l ini kan. Maka dia berarti maknanya apa? Qasam. Adapun pada contoh yang lain, ahdullah yajibul wafa, ada enggak di sini al-muqsam alaih? Enggak ada, berarti maknanya bukan apa? Qasam. Nah itu. Ya, tempat yang kedua dari wajibnya khabar dibuang, yaitu setelah qasam yang sharih. Setelah qasam yang sharih. Sampai di sini ada pertanyaan. Apa? Iya mungkin. Ya semisal itu. Ah apa Aiman Ahdun. Kalau Ahdun tadi memungkinkan dua makna. Kemudian juga Amr juga katanya di sini. Maknanya dilihat maknanya, sumpah. Ahdun ada beberapa makna. Ya. Ataupun Aiman ya jelas sumpah. Beberapa saja sedikit sih, lafaz-lafaznya enggak banyak. Yang lain? Iya, antara muqsam bih dengan muqsam alaih. Kalau muqsam bih, sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah, wallahi, itu Allah, lafzul jalalah adalah muqsam bih. Iya kan? Sesuatu yang dijadikan sumpah, enggak boleh kecuali Allah. Kecuali Allah SWT yang bersumpah, maka Allah kadang bersumpah dengan para makhluk yang untuk menunjukkan kemuliaan ciptaannya. Kalau muqsam alaih, sesuatu yang disumpahi gitu. Misalnya wallahi la adribannal kasul. Demi Allah saya akan pukul santri yang malas misalkan. Di sini mana muqsam bihnya? Allah. Mana muqsam alaih? Barbul kasul. Iya. Sifami itu. Ya. Iya. Jauh kosamnya jumlah itu. La af'alanna. Ya. Dan terkadang enggak disebutkan di situ harful qasam muqsam bihnya suka dibuang. Iya, hanya ada lamnya aja waqiah fi jawabil qasam karena sudah dipahami sih. Awas, sehingga antum jangan keliru. Lam ini lam taukid atau lam ulu ibtida atau lam qasam gitu. Biasanya kalau setelahnya ada nun taukid itu lamnya lam qasam. Iya. Apa contohnya dalam Al-Qur'an yang enggak disebutkan? Banyak loh. Latus alunna, tsumma latus alunna. Ada yang mahdhuf di situ harful qasam dan muqsam bihnya wallahi latus alunna. Iya. Ya jelas di situ mengandung makna taukid. Saya ambil di sini. Sini pahami. Ada yang mau ditanyakan atau masih kurang paham? Paham ya? Tempat yang kedua. Silakan dilanjut. Siapa? Wasalisah ya. Atsalisah an yakuna al-khabar waqi'an ba'da wawul ma'iyah ay al-atifah lismi akhirin al-mubtada akhir al-mubtada kullu sani'in wa ma sana wa i'rabu kullu mubtada wa sani' mudhafun ilih wal wawu harfu atfin dalun ala al-ma'iyah wa ma masdariyah tusabbiku ma ba'daha masdaran ma'tufan ala kullu sani' wa takdir kullu sani'in wa sana'tuh wa sana'tah wa sana' صنعته والخبر محذوف يقدر بعد المعطوف كما قاله المصنف أي مكرونان وإنما حذف لدلالة والمعية على المقارنة ووجب لقيام المعطوف مقامه ومثل هذا التركيب ما شبه مما ومثل هذا التركيب ما شبه مما أضيف فيه كل إلى نكرة معطوف عليه ما هو مكرون به كقولهم كل عمل وجزاؤه وكل ثوب wa qimatuhu wa kullu rajulin wa sana'tuhu ay tuja ay tujaratuhu wa haraf tijaratuhu wa harafatuhu tijaratuhu wa hirfatuhu wa qila al waw naibatun an ba'il musahabah udifat ataf ta lafdan faqat wa taliyaha ma'tufun lafdan khabar anil mubtada ma'na wa ma'nan wa takdir fil mithal kullu sani'in bima sana fa illam takun waw nassan fil ma'iyah kama idha qulta zaidun wa amrun wa arata al ikhbar biktiranihima jaza hazfuhu i'timadan ala an-nasami yufham min dhalika yafham min dhalika ma'na al-iktiran wa yajuzu dhikruhu li'adami tamsis ala al-ma'iyah wa salisah. Kemudian tempat yang ketiga dari wajibnya khabar untuk dibuang setelah yang pertama apa? Setelah laula. Yang kedua setelah qasam sharih. Yang ketiga an yakuna al-khabaru waqi'an ba'da wawil ma'iyah. Ketika khabarnya datang setelah wawu ma'iyah. Wawu yang bermakna apa? Al-musahabah, kebersamaan. Ai al-atifah. Al-atifatu ismun akhar 'ala al-mubtada. Maksudnya adalah wawu ma'iyah adalah wawu yang mengatofkan isim yang lain kepada mubtada. Contohnya kullu sani'in wa ma sana'. Kullu sani'in wa ma sana'. Di sini wawu kita katakan sebagai apa? Wawu ma'iyah, karena dia mengatofkan isim yang lain apa? Ma sana' kepada mubtada, itu kullun. Wa i'rabuhu, i'rabnya kullun mubtada'un wa sani'un mudhafun ilaih. Wal wawu harfu 'athfin dalun 'alal ma'iyah. Huruf ataf juga, tapi maknanya adalah al-ma'iyah, kebersamaan. Wa ma masariyatun, dan sedangkan ma, ma masariyah, huruf. Tasbiku ma ba'daha masdaron, membentuk apa yang setelahnya menjadi masdar. Yang masdar ini ma'tufan ala kulli sani'. Yang masdar yang terbentuk oleh ma ini diatofkan kepada sani'. Takdirnya apa? Kullu sani' wa san'atuh. Wa taqdir kullu sani' wa san'atuh. Setiap apa sani'? Tukang bersama bikinannya. Sani' itu sana yasna. Asal maknanya apa? Hah? Membuat ya. Apa enaknya? Setiap orang yang apa? Membikin ahli tukang bersama bikinannya. Wal khabaru mahdhuf, khabarnya mahdhuf. Yuqaddar ba'dal ma'tuf, ditakdirkan setelah ma'tuf, setelah san'atu. Kama qala al musannif, sebagaimana yang dikatakan oleh al musannif, yaitu khabarnya makrunani. Kullu sani' wa san'atuhu makrunani. Setiap orang yang ahli bersama apa hasil produksinya. Ya, maksudnya makrunan, bersama-sama. Ada orang yang ahli ya, bersamanya ada hasil dari keahliannya. Kullu sani' wa san'atuhu makrunan. Ya. Di mana ada sani', maka ada san'atuh. Ya. Wa innama hudhifa, dan tidak lain khabarnya itu makrunan dibuang. Li dalalati wawil ma'iyah 'alal muqaranah, karena sudah ataupun karena wawu ma'iyah sudah menunjukkan kepada makna muqaranah, makna kebersamaan. Kemudian kenapa wajib dibuang khabarnya yaitu makrunan? Wa wajaba liqiyamil ma'tufi maqamah, dan pembuangannya sifatnya wajib karena ma'tufnya itu sudah menduduki posisi khabar. Ya, jadi ma'tufnya sudah menduduki posisi apa? Khabar. Wa mithlu hadza, sampai di sini jadi pahami. Kullu sani' wa ma sana'. Di sini khabarnya wajib dibuang. Ya, khabarnya mahdhuf dan wajib dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah ditunjukkan oleh wawu. Kenapa dibuang? Karena sudah ditunjukkan oleh wawu. Ya. Kemudian kenapa wajib dibuang? Karena ma'tufnya itu ma sona itu sudah menggantikan posisi khobar. Ya kayak contoh Zaidun fil masjid, kita katakan fil masjid khobar. Kenapa dibuang? Sudah di kita katakan khobar, padahal aslinya khobar itu adalah kaunya'am kan, kain. Cuma dia menduduki posisi khobar, maka kita katakan dia juga khobar. Wa mithlu hadha at-tarkib ma syabahahu. I'rabnya apa ini, Ma? Ma syabahahu. I'rabnya apa? Wa mithlu hadha at-tarkib ma syabahahu. Apa i'rabnya, Ma? Si mausul mabni ala sukun fi mahal rafin khobar. Mubtada'nya mana? Mislu. Dan yang semisal dengan tarkib ini, semisal tarkib ini, semisal apa? Kullu sani' wa ma sana'. Semisal dengan tarkib ini adalah apa yang semisalnya, apa yang serupa dengannya dari semua isim mimma udhifa fihi kullun ilah. Bukan semua isim. Saya ulangi, yang semisal dengan tarkib ini yang dicontohkan oleh musannif adalah apa yang serupa dengannya dari kalimat yang kullun itu diidhafahkan kepada nakirah. Nah, ini bobitnya ini. Bobitnya. Semua jumlah yang di dalamnya ada kullun yang diidhafahkan kepada nakirah. Kemudian ma'tufun 'alaihi ma huwa maqrunun bi, diathafkan kepada kullun ini kalimat lain yang dia makrurun bih. Dibarengkan, digandengkan bersama kullun. Ya. Seperti ucapan mereka orang Arab, kullu amalin wa jazau. Setiap amalan menyertai apa? Balasannya. Ataupun setiap amalan bersama apa? Balasannya. Di sini sesuai dengan kaidah tadi, yaitu kullun yang diidhafahkan kepada nakirah. Di sini kullun diidhafahkan kepada apa? Amal. Kemudian diatofkan kepada kulun ini sesuatu yang menyertainya, itu apa? Jaza. Al-jaza yuqorin al-amal. Ya, kullu amalin wa jaza'u. Silakan. Contoh yang semisal ini apa? Yang menyertai gitu. Kullu apa? Seperti kullu, kullu ummin wa, misalnya apa? Wasobiyuha, misalkan ibu, setiap ibu bersama bayinya, kemana ibu pergi ya bayinya ikut gitu. Silakan contoh yang semisal ini apa lagi? Kulu, kulu apa? Kulu, gak usah sulit-sulit. Kulu, saya nggak bisa. Cari contoh yang di situ ada kebersamaan. Kulu. Kulu apa? Kulu syajaratin wasamarutuha. Ya kadang kosong, gak ada musimnya. Kulu syajaratin wasamarutuha. Lagi gak musim kosong buahnya. Apa kira-kira? Ya. Al-Muhim paham lah. Wa kullu thawbin wa qimatuh. Setiap pakaian yang dijual wa qimatuh, bersama harganya. Qima dengan saman bedanya apa? Qima dengan saman. Kalau terjemahnya sama ya. Kalau qima itu sesuai dengan harga barangnya. Kalau saman bisa melebihi harga barangnya, bisa kurang dari itu. Wa syarahu bi tsamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahidin. Mereka menjual Yusuf dengan beberapa dirham saja. Sesuai enggak dengan harganya? Tidak. Ya, kadang melebihi harga aslinya, kadang di bawah, kadang pas. Tapi kalau qimah sesuai. Antum bikin ya satu barang kemudian perkirakan, ah ini pasnya harga segini, itu qimahnya. Ya, kemudian ternyata dijual rugi. Iya, enggak sesuai dengan harga yang antum tetapkan. Antum tetapkan 100 malah 50.000 udahlah daripada enggak laku, saman itu. Kullu thawbin wa qimatuh. Apa khabarnya di sini? Makru, makrunani. Gitu sudah semuanya. Wa kullu rajulin wa san'atuh. Ya, setiap orang bersama san'atuh, pekerjaannya. yakni tijaratu, perniagaannya ataupun keahliannya. Waqilal wawu, nah itu ya. Sampai di sini, sini pahami. Iya, tempat yang ketiga dari wajib dibuangnya khabar, yaitu setelah apa? Wawu ma'iyah. Waqilal wawu na'ibatun an ba'il musahabah, athafat lafdan faqat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya wawu di sini kullu sani' wa man sana' na'ibatun an ba'il musahabah, itu menggantikan dari ba al-musahabah, ba yang bermakna al-musahabah, kebersamaan. Athafat lafdan faqat, dia hanya mengatofkan lafaz saja. Lafaz yang setelahnya diatofkan kepada sebelumnya, adapun maknanya ba gitu. Wa taliha ma'tufun lafdha, dan setelah wawu ini katanya diatofkan pada lafadznya saja sebagai ma'tuf kepada yang sebelumnya, hanya pada lafadz. Tapi khabarun anil mubtada ma'nan, tapi secara makna dia adalah khabar gitu. Paham enggak? Jadi wawu di sini katanya ganti dari ba al musahabah. Jadi wawu di sini mengatofkan lafadznya saja. Dan setelah wawu ini ya, ma'tuf kepada sebelumnya, itu sifatnya lafzi, adapun maknanya khobar dari yang sebelumnya. Wa taqdir fil mithali, sudah baca belum ini? Hah? Sudah ya? Sudah kan dibaca ya? Wa taqdiru fil mithal kullu sani' bima sana'. Ya, takdirnya pada contoh tadi kullu sani' bima sana', setiap orang yang sani' membikin sesuatu bima sana', maka dia bersama apa yang dia bikin. Fa in lam takunil wawu nassan fil ma'iyah, kemudian kalau wawunya tidak nas secara pasti menunjukkan kepada makna kebersamaan, kama idza qulta zaidun wa amrun, sebagaimana kalau kamu katakan zaidun wa amrun, ini tidak nas di sini wawu menunjukkan kepada ma'iyah, karena kita tahu wawu itu kadang limutlaqil jama', untuk semata-mata mengumpulkan, iya kan? Kalau dikatakan zaidun wa amrun bisa bersama-sama, berarti di sini ada musahabah. Terkadang Zaid dulu yang datang, terkadang Amr dulu yang datang. Iya kan? Berarti di sini tidak nas wawu pada contoh ini menunjukkan kepada apa? Makna ma'iyah. Wa aradta al-ikhbar. Kalau wawunya tidak secara nas menunjukkan ma'iyah, kemudian kamu menginginkan untuk mengkhabari dengan makna musahabah, biqtiraniya, kamu ingin menghendaki pengabaran dengan kebersamaan antara Zaid dan Amr, jaza hadzu i'timadan ala anna sami' yafham, boleh kamu buang khabarnya, muqtarinannya ya, ala anna sami' yafham, ini dibangun di atas dugaanmu bahwasanya si pendengar memahami hal itu. Kalau faham Amr Zaidun wa Amr, maksudnya bersama gitu, kalau bisa dipahami oleh orang yang diajak bicara ya, berdasarkan bahwasanya si pendengar bisa memahami makna tersebut, yaitu makna al-iqtiran, makna kebersamaan. Wa yajuzu dzikruhu li'adami tansis 'alal ma'iyah, dan boleh kamu sebutkan khabarnya karena di sini tidak wawu tidak menunjukkan tansis, iya, tidak menunjukkan secara pasti kepada makna kebersamaan. Boleh zaidun wa amrun muqtarinan, ataupun zaidun wa amrun saja kalau itu bisa dipahami. Ya, silakan dilanjutkan. Warabiah. والرابعة أن يكون الخبر واقعا قبل الحال التي لا تسله، أي لا يصح كما عبر به غير واحد أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور قبلها، نحو ضرب زيدا قائما وإعرابه ضرب مبتدأ، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل أنا على ما قبل الياء منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة munasabah, karena ya la yunasibuha illa kas illa kasri illa illa kasri ma qablaha illa kasru ma qablaha, fa mudafun wa ya'un nafsi mudafun ilayh, wa darbun masdarun ya'malu amala fi'l ya'malu amala fi'lihi yarfa'u al-fa'ila wa yansibu al-maf'ula, fa mudafun wa fa'iluhu mudafun ilayh, wa zaidan maf'ulun bihi wa qa'iman hal min domirin a'idin ala zaidin mustadirun fi kanal mahdufa fi kanal mahdufati hiya wal khabar wa ma ta'allaq bihi wa taqdiru dhalik ay hasilun idha kana qa'iman fa hasilu khabaril mubtada'i wa idha dhurfun muta'allikun bihasilin wa kana tamatun wa fa'iluha dhamirun ya'udu ala zaidin wa qa'iman halun min ad-dhamir fi kana thumma hudhifa hasilun kama tahdhufu muta'alliqa kama tuhdhafu muta'alliqati dhurufi al-amati fabakiya dhurfu wal halu fastughniya bil hali anid dhurfi lidalalatiha alayhi fahudhifa dhurfu wa idha waltamazatil halu wasaddat masaddal khabar walam yasih ja'aluha khabaran li'anna darbi wasfun fil ma'na wad-darbu la yusafu bil qiyami fala yuqalu darbi qa'imun wala yajuzu ja'alu kana naqisa wal mansubu khabaruha li'anna hadzal mansuba multazimun tankiruhu wa yaqa'u mawqi'al jumlatil khabariyyati muqtarinatun bil wawi kahadits aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa wasajidun thumma ma dhakara min hadfil khabari qabla al halil mumtani kaun wa khabaran laysa makhsusan bi hadha tarkibi bal yulhaqu bihi ma fi ma'nahu mimma sudira bi masdarin mudafun ila fa'ilihi aw maf'ulihi ba'da halin min ahadihi ma'nahu qiyamuka muhsinan aw suddira bi muawwalin bil masdari min af'alat tafdil mudafun ila masdarin madhkurin ba'da dhalika al masdar hal mufradah nahwu aktsaru shurbi as-sawiqa maltutan wa jumlah nahwu aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa wasajid ay aqrabu qawnil abdi min rabbihi hasilun idha kana sajidan falaw salahatil halu lil ikhbari biha anil mubtada'i lam yajib hadfal khabari nahwu darbi zaidan shadidun bal yata'ayyanu raful hali liyakuna huwal khabaru ay yu'ta bil khabari. Kemudian tempat yang keempat dari diwajibkannya khabar dibuang, yaitu setelah yang pertama, setelah laula, kemudian setelah al-qasam as-sarih, dan setelah apa? Wawu ma'iyah. Yang keempat adalah an yakuna al-khabaru waqian qabla al-hali allati la tasluh ay la yasihu kama amara bihi ghairu wahid an takuna khabara anil mubtada al-madhkur qabla. Tempat yang keempat adalah agar khabar yang terjadi ataupun agar khabar jatuh setelah hal, agar khabarnya jatuh atau terjadi setelah hal yang hal ini tidak cocok ataupun tidak sah ya untuk dijadikan sebagai khabar bagi mubtada yang disebutkan sebelumnya. Ya, difahami ya bobitnya. Contohnya darbi zaidan qa'iman, pukulanku kepada Zaid terjadi dalam keadaan dia Zaid berdiri. Ya, kita terapkan dengan definisi di atas. Di sini khabarnya mana? Mahdhuf, wujuban. Kenapa? Karena dia jatuh setelah hal, itu qa'iman. Ya, yang mana qa'iman ini tidak sah, tidak benar untuk dijadikan sebagai khabar bagi mubtada. Boleh enggak dikatakan darbi Zaidan qa'imun? Pukulanku kepada Zaid adalah berdiri. Masa pukulan disifati dengan berdiri? Bisa enggak? Pukulanku kepada Zaid adalah berdiri. Bisa enggak? Enggak bisa. Ini kan berarti yamtani' an takunal hal khabaron lil mubtada. Sehingga ketika itu wajiblah untuk apa? Khabarnya dibuang. Ataupun khabarnya ditakdirkan. Yaitu hasil ataupun kaun yang am. Wa i'rabu i'rabnya darbi mubtada'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya. Ya. Mudah ya ini ya. Darbi mubtada' tanda rafa'nya dhamma muqaddarah pada apa yang sebelum ya, pada ba. Mana min zuhuriha ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Yang menghalangi munculnya dhammah adalah harakatil munasabah, harakat penyesuaian. Li'annal ya'a la yunasibuha illa kasruma qablaha. Karena ya mutakallim tidak ada yang cocok kecuali kasrah sebelumnya. Wa huwa mudhaf, dan dia dharab mudhaf. Ya'un nafs, yaitu ya mutakallim, mudhafun ilaih. Wa dharbun masdar. Daraba yadribu dharban. Masdar ya'milu amala fi'lih, beramal seperti amalannya fi'ilnya. Yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul, merafakkan fi'il dan menasabkan maf'ul. Mana di sini fa'ilnya darab? Hah? Fa'ilnya darab mana? Ya. Ya, secara lafaz itu apa? Majrur, tapi secara makna fa'il, rafa'. Ya. Wa yansibul maf'ul, dan dia menasabkan maf'ul, Zaidan, maf'ulnya. Wa huwa mudhafun, dan dia dharaf, darab adalah apa? Mudhaf. Fa'ilnya mudhaf ilaih. Jadi fa'ilnya mudhafun ilaih itu fa'ilnya, ma'nan. Wa Zaidan maf'ulun bih, sedangkan Zaid adalah maf'ulun bih. Wa qa'iman, dan qa'iman adalah hal. Min dhamirin a'idin ala Zaidin mustatirin fi kana al-mahdhufa hiya wal khabar wa ma ta'allaqu bih. Qa'iman adalah hal dari dhamir. Ya, jadi qa'iman adalah hal bagi dhamir yang kembali kepada Zaid. Yang dhamir tersebut tersembunyi pada kana yang dibuang, dan juga khobarnya dibuang, dan juga muta'aliknya dibuang. Jadi ma'tuf wal khobaru ma'tuf pada hiya. Hiya wal khobaru wa ma ta'alaqa mahdufa. Ya. Jadi qa'iman adalah hal bagi dhamir yang dhamir itu kembali kepada Zaid mustatir. Ya, dhamir mustatir yang kembali kepada Zaid, yang dhamir tersebut ada pada kana yang dibuang, juga khobarnya dibuang. Bukan khobarnya kana ya. Khobarnya tadi dharb. Wa ma ta'allaqa bih, dan juga muta'aliknya dibuang. Jadi berapa yang dibuang di sini? Tiga. Yang pertama kana, kemudian khobar, kemudian ya muta'aliknya dibuang. Muta'aliknya dibuang. Takdirnya apa? Takdirnya hasilun idza kana qa'iman. Jadi dharbi Zaidun hasilun idza kana qa'iman. Yang dibuang berapa kalimat? Tiga. Hasilun sebagai apa? Khabar, ya kan? Idza muta'alliqnya kana, ya ini fi'il. Yang mengandungnya apa? Dhamir huwa, yang kembali kepada Zaid. Fa hasilun khabarul mubtada. Maka hasil adalah khabar bagi mubtada. Wa idza dharfun muta'alliq, dan idza adalah dhorof yang berkaitan dengan hasil. Yang namanya dhorof dan jar majrur itu harus ada ya muta'alliqnya, tempat bergantungnya. Ya, dia muta'alliq, selalu bergantung kepada yang lain. Ya, tempat bergantungnya disebut muta'alliq. Wa idza dhorfun muta'alliq, dan idza dhorof yang bergantung pada hasil yang merupakan khobar yang wajib dibuang. Kemudian kana di sini yang ditakdirkan ya mahdhuf, itu adalah kana yang tamah. Apa kana yang tamah? Hah? Allati yaktafi bi marfu'ih. Kana yang cukup dengan marfu'nya. Iya. Sebagai fa'il. Wa fa'iluha, dan fa'ilnya kana adalah dhamir. Iya. Adalah dhamir yang kembali kepada Zaid. Zaid. Iya. Ah, wa qa'iman. Kemudian qa'iman halun. Qa'iman adalah hal dari dhamir yang ada pada kana. Tsumma hudzifa hasil. Ya, prosesnya kemudian dibuang hasil yang merupakan khobar bagi dharb. Ya. Kama tuhdzafu muta'allaqati adz-dzuruf. Di sini dibaca al-'amatu atau al-'amati? Kama tuhdzafu muta'allaqatu dzurufi al-'amatu atau al-'amati? Bacanya al-'amatu atau al-'amati? Sebagai al-'amatu, sebagai apa? Sifat bagi muta'allaqat. Iya. Saya ulangi bahwasanya dibuang hasil sebagaimana dibuang muta'allaqat. Apa muta'allaqat? Tempat bergantungnya. Ya, tempat bergantungnya dhorof dan jar majrur. Yang muta'allaqat ini sifatnya umum. Jadi muta'allaqat al-'amah lidhuruf ataupun lil jari wal majrur. Sebagaimana dibuang muta'allaq-muta'allaq yang umum. Ya, bagi dhorof. Seperti tadi, Zaidun fil masjid. Di sini fil masjid muta'alliq kan, muta'alliqnya apa? Mahdhuf. Takdirnya apa? Kaun 'am. Ya kan? Kain atau mustaqir. Demikian pula dalam contoh ini dibuang. Jadi dibuang hasil sebagaimana dibuang muta'alliqnya dhorof-dhorof. Di sini hasil muta'alliq kan? Muta'alliqnya apa? Dhorof. Dhorofnya apa di sini? Idz. Ya kan? Idza. Iya. Idza. Sudah paham yang di sini? Hah? Jadi dibuang hasil yang merupakan muta'alliqnya dhorof, yang itu muta'alliq tersebut sifatnya 'am. Sudah lewat ini, sering diulang-ulang. Fa baqiya dhorof wal hal. Ketika dibuang muta'alliqnya itu hasil, maka tersisalah dhorof bersama hal. Iya kan? Fastughniya bil hal 'ani dhorof. Maka dicukupi. Ya, sudah cukup dengan hal dari dhorof. Maksudnya dengan hal sudah tidak membutuhkan lagi kepada penyebutan dhorof. Kenapa? Lidalalatiha alai. Karena hal ini sudah menunjukkan dhorof. Fahudhifa dhorof. Maka dhorof pun setelah itu dibuang. Masih tinggal satu. Ya. Apa dhorof yang dibuang? Iza. Waltazamat. Sudah ya, habis ya. Pertama dibuang hasil. Ya, kemudian yang dibuang apa? Kana dibuang. Kemudian apa lagi? Iza dibuang. Maka iltazamatil halu wasadat masadal khobar, maka mestilah di situ ditetapkan hal wasadat masadal khobar, dan hal ini menduduki posisi khobar. Nah itu jadi asal daripada dorbi zaidan qaiman adalah dorbi zaidan hasilun idza kana qaiman. Ya, kalau terjemahan silakan dimunculkan semuanya. Pukulanku terhadap Zaid terjadi, ya, dalam keadaan Zaid itu apa? Berdiri. Jadi Zaidan bukan khobar bagi kana, bukan, tapi hal bagi dhamir yang ada pada kana. Kenapa? Karena kananya di sini tamah. Ya, tamah. Jadi pahami? Hah? Siapa yang belum paham? Dari hasil itu ya? Ya. Jadi saya ulangi. Ya, barangkali ada yang kurang paham. Bahwasanya qaim adalah hal bagi dhamir yang ada pada kana yang dibuang. Juga khobarnya dibuang. Juga muta'alliqatnya dibuang. Aslinya apa? Aslinya dhorbi hasilun idza kana qaiman. Jadi qaiman adalah apa? Hal bagi dhamir yang ada pada kana yang dibuang. Ya, kemudian setelah itu dibuanglah apanya? Hah? Apa dulu yang dibuang? Hasilun dibuang. Yang merupakan khobar. Kenapa dibuang? Hah? Karena keumumannya muta'alliqat ataupun muta'allaqat yang umum sifatnya, yang berupa al-kaun, al-am, itu dibuang. Nah, setelah dibuang, maka tersisalah yang lainnya. Ikut dibuang pula. Kananya dibuang. Dhorofnya dibuang. Ya, kenapa dibuang di situ dhorof? Karena sudah tercukupi dengan hal. Ya, karena hal sudah menunjukkan kepada dhorof. Ya. Ya, takdir bisa hasilun ataupun yang lainnya. Dari apa? Al-kaun al-am. Ya, ya, di sini yang pas hasil. Pukulanku terhadap Zaid terjadi ketika Zaid dalam keadaan berdiri. Nah. Walam yasih ja'aluha khabaron. Dan tidak boleh kita menjadikan qaiman di sini hal sebagai khabar. Kenapa? Li'anna dhurbi wasfun fil ma'na. Karena dhurbi itu masdar dan dia bermakna ataupun dia merupakan wasaf sifat. Ya, secara makna. Secara makna merupakan sifat. Ya, kejadian-kejadian itu masuk kepada wasaf. Wa dhurbu laysaf bil qiyam, dan pemukulan tidak bisa disifati dengan al-qiyam berdiri. Fal yuqalu dhurbi qaimun. Tidak boleh dikatakan dhurbi qaimun. Sehingga tidak boleh kita jadikan pada contoh tadi dhurbi zaidan qaimun. Kenapa? Karena dhurb adalah sifat ataupun hadas, tidak boleh disifati dengan qaim. Wala yajuzu ja'lu kana naqisah. Tidak boleh pula kita menjadikan kana di sini kana yang naqisah, yang dia tidak cukup dengan yang rafa'nya, masih butuh kepada yang mansubnya. Wal mansubu khabaraha, dan tidak boleh kita menjadikan yang mansub yaitu apa? Qaiman sebagai khabar kana. Kenapa? Li'anna hadzal mansuba multazimun tankiru. Karena yang mansub ini, pada contoh ini, qaiman itu menetapi nakiroh. Harus nakiroh. Wa yaqa'u mawqi'al jumlah. Meskipun dia qaiman di sini mufrad, tapi menduduki posisi khobar jumlah. Ya. Mauqi' al-jumlah al-khobariyah. Di sini qa'iman menempati posisi jumlah khobariyah. Menempati jumlah posisi jumlah khobariyah yang bergandengan dengan wawu. Kalau dikatakan borbi zaidan qa'iman ya sama dengan wahwa qa'im. Gitu, wahwa qa'im ya kan. Pukulanku kepada Zaid dalam keadaan dia berdiri. Seperti hadis aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan yang terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya wa huwa sajid. Dalam keadaan dia sujud. Nih, jadi di sini yang mansub meskipun dia mufrad tapi menempati posisi apa? Jumlah khabariyah yang bergandengan dengan wawu. Nih. Tsumma ma dzakara min hadzal khabar atau thumma ma dzukira min hadzal khabar qabla al-hal al-mumtani' kaunuha khabaran laisa makhsusan bi hadza tarkib. Ya. Kemudian apa yang telah disebutkan dari pembuangan khobar sebelum hal yang hal ini terhalang untuk dijadikan sebagai khobar ini tidak khusus pada contoh ini, pada tarkib ini. Tidak khusus dengan contoh ini. Dorbi Zaidan Qa'iman. Silakan dikiaskan yang lainnya. Bal yulhaqu bihi ma fi ma'nah mimma sudira bi masdarin mudhafin ila fa'ilih au maf'uli. Bahkan diikutkan, ya, disertakan, dikiaskan ma fi ma'nah, apa yang semakna dengannya. Ya ini tobitnya mimma sudira bi masdarin, dari jumlah yang diawali dengan masdar, yang masdar ini diidhafahkan, disandarkan kepada fa'ilnya ataupun disandarkan kepada maf'ulnya. Kemudian setelah itu diikuti oleh hal, keadaan ataupun hal dari salah satunya, hal dari fa'il ataupun maf'ulnya. Contohnya qiyamuka muhsinan, maknanya apa? Qiyamuka idza qiyamuka hasilun idza kana muhsinan. Qiyamuka hasilun idza kunta, ya. Berarti ya. Idza kunta muhsinan. Qiyamuka hasilun idza kunta. Ini kepada apa? Anta sih. Qiyamuka hasilun idza kunta qa'iman. Idza kunta muhsinan. Berdiri. Berdirimu itu dihasilkan ataupun terjadi ketika engkau hendak berbuat muhsin, ihsan. Qiyamuka hasilun idza kunta muhsinan. Au sudira bi mu'awwalin bil masdar, ataupun diawali dengan sesuatu yang ditakwil dengan masdar, min af'ali tafdhil, dari af'ali tafdhil, fi'il-fi'il yang menunjukkan tafdhil, melebihkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Yang af'ali tafdhil ini disandarkan kepada masdar madzkurin ba'da dzalikal masdar, ya panjang ya. Apabila ditakwil dengan masdar dari fil tafdil, yang fil tafdil ini disandarkan kepada masdar yang disebutkan setelah masdar ini, ya halnya, ya halun mufrodah, hal yang mufrod, bukan hal yang jumlah. Contohnya aksaru syurbi as-sawiqo maltutan, kebanyakan, ya perbuatanku ketika minum apa, sawiq, campuran dari apa, gandum, qamah dengan syair yang beda kualitas, maltutan, dalam keadaan diadon, dicampur dengan air. Aksaru syurbi as-sawiqo maltutan, kebanyakan minumku sawiq dalam keadaan maltutan, dicampur dengan air, diadon dengan air. Wa jumlah, ya, boleh pula halnya jumlah. Kalau tadi halnya apa? Mufrad maltutan. Boleh pula apa? Halnya jumlah. Contohnya aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Ya. Keadaan terdekat antara hamba dengan Rabb-nya wa huwa sajid, dalam keadaan dia sujud. Ai aqrabu kaunil 'abdi min rabbi hasilun idza kana sajidan. Takdirnya keadaan terdekat dari seorang hamba kepada Rabb-nya itu terjadi ketika dia sedang sujud. Falau suluhat al-hal lil ikhbar biha 'anil mubtada lam yajib hadzul khabar. Seandainya halnya bisa dijadikan sebagai khabar bagi mubtada, maka tidak wajib membuang khabarnya. Ya, contohnya dorbi Zaidan syadidan, misalkan syadidan. Boleh enggak dijadikan syadid sebagai khabar bagi dorb? Bisa kan? Pukulanku keras, bisa kan? Nah, kalau seperti ini adanya, halnya bisa dijadikan sebagai khabar, katanya yata'ayyan raf'ul hal, harus merafakan halnya itu syadid. Dorbi Zaidan syadidun sebagai khabar. Kemudian liyakuna huwal khabar, agar dia hal ini menjadi khabar dorb, au yuta bil khabar, ataupun didatangkan khabarnya. Dorbi Zaidan syadidan hasilun misalkan. Ya, mungkin cukup dulu sampai di sini insyaallah. Kalau ada yang kurang jelas akan kita ulang karena waktu sudah mepet, ya. subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.